نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله ماذا كتاب من بحث mengenai hadis yang di dalamnya terdapat 5 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana 5 perkara tersebut adalah perintah Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana kelima perkara tersebut yang pertama adalah as-sam'u wa tha'ah. Mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Kemudian setelah itu berjihad, yang ketiga itu hijrah, dan yang keempat adalah al-jamaah, persatuan kaum muslimin di bawah satu pemerintah, di bawah seorang penguasa kaum muslimin. Kemudian perkara yang kelima akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah, yaitu mengenai larangan untuk memanggil dengan panggilan jahiliyah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, qala al-khamisah, yang kelima, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jusa jahannam. Dan barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam jahannam dengan posisi berlutut, penuh kehinaan sebagai balasan atas dosa yang dilakukannya memanggil dengan panggilan jahiliyah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Shalal Fauzan, qala al-wajibu 'ala al-muslimi an yatabarra'a min umuri jahiliyah. Yang wajib bagi seorang muslim yaitu dia berlepas diri dari perkara-perkara jahiliyah. Itu perkara-perkara yang biasa dilakukan orang-orang pada masa jahiliyah. Maka semuanya adalah perkara keburukan dan seorang muslim harus berlepas diri dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Qala wa la yatashabbahu bi ahli jahiliyah, dan yang wajib yaitu dia tidak menyerupai orang-orang jahiliyah. Qala li anna jahiliyata kufrun wa dalal, dikarenakan jahiliyah adalah kekufuran dan kesesatan. Fala yatakhallaqu bi akhlaqi ahli jahiliyah, maka seorang muslim itu tidaklah atau hendaknya dia tidak berakhlak dengan akhlaknya orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang kafir, ya, jangan sampai merusak menyerupai mereka, mereka berada dalam kesesatan, tenggelam di dalam kejelekan-kejelekan. Ya. Maka jangan sampai seorang muslim ya, mengikuti jejak mereka, melakukan kejelekan sebagaimana yang mereka lakukan. Qala wal jahiliyatu, jadi di sini Asy-Syafi'i Al-Fauzan hafizahullahu taala yang memberikan pendahuluan terlebih dahulu supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah. Yang beliau sebutkan di sini yaitu perkara jahiliyah seluruhnya jelek. Yang tentu saja termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah, seorang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah ini adalah juga suatu kejelekan yang hendaknya seorang muslim berlepas diri darinya. Qala wal jahiliyatu hiya ma kana qabla bi'atati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan jahiliyah yaitu segala perkara yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana al-jahiliyah diambil dari kata jahil, kebodohan. Umat manusia pada waktu tersebut tenggelam dalam kebodohan. Sehingga tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Maka mereka berada dalam keburukan, kejelekan yang betul-betul parah ketika itu. Qala faman hamalathu an nakhwah wal asabiyyah ala mufaraqatil jama'ati fa huwa ala khislatin ala khislatin min khisalil jahiliyah. Maka siapapun yang terdorong oleh rasa semangat dan fanatisme kemudian melepaskan diri dari al-jama'ah, persatuan kaum muslimin, maka dia berada di atas suatu sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Tidak mau bersatu, tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya dikarenakan fanatisme. Fanatisme kepada sukunya, atau fanatisme dikarenakan yaitu merasa kedudukannya lebih tinggi, sombong, sehingga tidak mau yaitu bersatu dengan kaum muslimin yang lainnya, menyombongkan diri dan meninggikan diri di atas kaum muslimin yang lainnya. Maka ada di dalam dirinya salah satu sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Qala hadhihi hiya al-jahiliyah. Inilah yang dinamakan al-jahiliyah. Thumma lamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalat al-jahiliyah al-ammah wa ja'a al-'ilm wal-Qur'an was-sunnah. Maka ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirnalah jahiliyah yang umum. Jahiliyah yang menyeluruh. Dan datanglah ilmu serta Al-Quran dan juga Sunnah. Artinya, penamaan jahiliyah itu sudah diangkat, sudah sirna. Tidak boleh bagi kita untuk mengatakan bahwasanya sekarang manusia sudah berada dalam masa jahiliyah sebagaimana dulu sebelum itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh. Walaupun keadaan umat manusia pada zaman ini juga keadaan kaum muslimin. Mungkin ada di tengah-tengah mereka keburukan yang demikian banyak. Namun tidak boleh kita mengatakan bahwasanya mereka dalam zaman jahiliyah. Sebagaimana jahiliyah yang dulu. Ini tidak boleh. Karena masa jahiliyah sudah diangkat. Masa jahiliyah yang menyeluruh ini sudah diangkat. Dengan diutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fazalat jahiliyah al-ammah walillahil hamd. Maka telah sirna kejahiliahan yang umum. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Lakin qad yabqa hunaka jahiliyah fi ba'd al-ashkhas. Akan tetapi bisa jadi tersisa di sana sebagian perkara-perkara jahiliyah pada sebagian person, pada sebagian individu. Jadi tidak ada kejahiliahan yang menyeluruh ya, pada seluruh individu yang ada di dalam masyarakat. Yang ada cuma jahiliyah-jahiliyah yang ada pada masing-masing orang, masing-masing person. Ada sifat-sifat jahiliyah. Qala au fi ba'dil buldan, atau ada di sebagian negeri-negeri. Ada perkara jahiliyah yang tersebar, tapi tidak secara umum. Di negeri kaum muslimin, banyak pula terdapat kebaikan-kebaikan. Sudah ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Namun ada di sebagian negeri kaum muslimin yang masih dilakukan perkara-perkara jahiliyah. Ada secara umum, secara mutlak seluruh kaum muslimin berada dalam kejahilan ke dalam perkara agama. Berada dalam keadaan seperti masa jahiliyah terdahulu. Maka ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. Walau fi ba'dil qabail, atau kemudian ada pada sebagian kabilah-kabilah. Qala fal jahiliyatul 'amatu zalat bil Islam walillahil hamdu. Maka kejahiliahan yang umum itu sudah sirna dengan datangnya Islam, walillahil hamd. Oleh karena itu salah ya perkataan sebagian, yaitu orang yang dikatakan ulama, namun sebetulnya ulama ad-dalal, ulama kesesatan, ya. Yang mereka mengatakan bahwasanya manusia sudah kembali kepada masa jahiliyah. Yang seperti ini tidak lain keluar dari lisan seorang yang di dalam pemikirannya ada pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin, menganggap kaum muslimin sudah kembali kepada masa jahiliyah. Seperti ini istilah-istilah mereka. Manusia telah kembali kepada masa jahiliyah, Islam telah sirna, umat Islam adalah umat yang ghaibah, umat yang telah sirna. Berarti apa? Sudah keluar dari keislaman semua, masuk dalam kekufuran. Ini adalah kalimat-kalimat yang keluar dari pemikiran atau bersumber dari pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, maka kejahiliahan yang umum telah terhapuskan. Walillahilhamd. Qala wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara pada umatku ini yang termasuk perkara jahiliyah, yang mereka tidak akan meninggalkan keempat perkara tersebut. Perkara jahiliyah masih ada dalam umat ini dan akan senantiasa ada. Di antaranya keempat perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-fakhru bil ahsab, kebanggaan dengan kedudukan. Wa ta'nu bil ansab, dan mencela dengan nasab, garis keturunan. Mencela garis keturunan orang yang lebih jelek garis keturunannya. Kesombongan dengan garis keturunan yang mulia, sehingga menganggap orang-orang yang nasabnya jelek, ini adalah orang yang lebih rendah. Qala wal istisqa bin nujum, dan istisqa meminta hujan kepada an-nujum, bintang-bintang, yaitu yang dimaksud keyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut bisa menurunkan hujan. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratap atas kematian seorang mayit, kematian seorang yang meninggal. Ini empat perkara yang termasuk perkara jahiliyah, dilakukan pada zaman jahiliyah dan ada pada sebagian kaum muslimin, dan tidak akan ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin sampai hari kiamat. Akan selalu ada di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang seperti ini, berbangga dengan kedudukannya, mencela nasabnya orang lain, menganggap bahwasannya bintang itu berpengaruh sehingga bisa menurunkan hujan, dan juga meratap ketika ada kerabat yang meninggal atau orang dekat yang meninggal. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala man ta'ala shay'an min hadhihi al-khisal faqad ta'ala shay'an min al-jahiliyah. Maka barang siapa yang melakukan salah satu atau sedikit daripada sifat-sifat tersebut, maka dia telah melakukan sedikit dari perkara jahiliyah. Qala ay yakunu fihi jahiliyah, yaitu ada padanya jahiliyah, ada pada diri orang tersebut sebagian dari perkara jahiliyah, bukan keseluruhannya, namun sebagian perkara jahiliyah, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, masih terbawa sehingga masih dilakukan oleh dirinya. Qala wa lam ayyara ahadu sahabati akhan lahu bi ummihi faqala lahu. Dan ketika ada seorang dari kalangan para sahabat yang menjelekkan salah seorang saudaranya, yaitu salah seorang dari kaum muslimin, yang kaum muslimin ini saling bersaudara, menjelekkan saudaranya sesama muslimin dengan uminya, dengan ibunya, dijelek-jelekkan karena ibunya, ibunya seorang yang hitam. Faqala lahu, maka sahabat tadi berkata, salah seorang sahabat tadi berkata, ya benar sauda, wahai anaknya wanita yang hitam. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menghardiknya, a'ayyartaha bi ummihi, apakah kamu menjelekkannya dengan atau menjelek-jelekkannya dengan ibunya, innaka mur'un fi jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang ada pada dirimu perkara jahiliyah. Jadi yang seperti itu bisa dikatakan kamu adalah seorang yang memiliki sifat jahiliyah pada dirimu. Jadi bukan suatu perkara yang tidak mustahil atau tidak mungkin. Bahwasanya ada di antara kaum muslimin orang-orang yang masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Yang tidak mungkin apa? Yang tidak mungkin yaitu terjadi kejahiliahan yang umum, yang menyeluruh di kalangan seluruh kaum muslimin. Ini tidak mungkin. Namun perkara-perkara jahiliah akan selalu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan perkara-perkara jahiliah itu banyak. Yang kemudian dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah itu perkara-perkara jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu dan masih ada di kalangan kaum muslimin pada zaman beliau dan juga sampai zaman sekarang, yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari 100 yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم فالفقر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت هذه كلها من أمور الجاهلية. Maka kebanggaan dengan kedudukan dan mencela dengan nasab dari keturunan, kemudian meminta hujan kepada bintang-bintang dan meratap atas kematian seseorang karib kerabat, ini semuanya termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wajib walal muslimina an yatrukuha, maka wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya. Wakadzalika al-asabiyyatul qabiliyah, demikian pula fanatisme qabilah, atau di negara kita sudah ada qabilah, atau mungkin ada, cuma nama bukan qabilah namanya, keluarga besar atau fanatisme kesombongan, ini ada juga di negeri kita. Qala yata'assab al-insanu li qabilatihi, yaitu seorang fanatik kepada kabilahnya, kepada sukunya juga, pada keluarga besarnya, kepada paguyubannya, fanatik jangan mengatakan oh, saya ini orang sini, ya. Orang sini itu begini, begini, begini, begini. Disebutkan itu kelebihan dari sukunya, membangga-banggakan sukunya. Tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Ini fanatisme dan kebanggaan, kesukuan. Ini adalah perkara jahiliyah. Ya, termasuk yang di sekarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَمَنْ جَعَى بِجَعْوَ الْجَاهِلِيَةِ, dan berapa siapa memanggil dengan panggilan jahiliyah, memanggil dengan kebanggaan, ya, terhadap dirinya atau kepada orang topik, membangga-banggakan. قَالَ فَالْمُسْلِمُونَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ, pada kaum muslim ini sebetulnya seperti tubuh yang satu. Laisa hunaka farqun bainal muslimin wa akhar. Ini adalah perbedaan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Itu tidak ada perbedaan dengan hanya sekedar kabilahnya saja atau sekedar sukunya saja, ya. Atau tinggi dan rendahnya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak menjadi perbedaan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Yang menjadi perbedaan, ya, yang menjadi timbangan yang membedakan antara seorang muslim dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Qala wa la yatamayyazu ba'dhuhum min ba'dhin min nasabin wa la bihasabin. Dan tidak perbedakan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya hanya dengan keturunan atau dengan kedudukan. Ini tidak membedakan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Wa kulluhum muslimun. Mereka semua adalah muslimun. Wa hunyatun wahidatun. Wa bunyanun wahidun. Mereka adalah satu tangan dan juga satu bangunan. Satu kesatuan. Jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terpisahkan kemudian ini berbangga dengan kabilahnya, ini berbangga dengan garis keturunannya, yang ini berbangga dengan kedudukannya, yang ini berbangga dengan yang lain, perkara-perkara yang lainnya, partainya, ini juga termasuk perkara jahiliyah, kepartaian ini, menjadikan kaum muslim terpecah belah. Yang ini fanatik kepada partai ini, yang itu fanatik kepada partai itu, ya. Saling membenci, kemudian ketika elitnya, ya, bekerja sama, tinggal mendongkok, tinggal marah dan lain sebagainya. Ini adalah perkara jahiliyah, ya, termasuk perkara jahiliyah, fanatisme, kefanatikan dengan perkara-perkara seperti ini, memecah belah kaum muslimin. Qala wa hasabuhum wahid, dan kedudukan mereka satu. Qala ta'assab wahadun liqabilatihi wa liraisihi wa lisyaikhihi. Maka jangan seorang dari mereka, dari kaum muslimin itu bersanadisme kepada kabilahnya atau kepada pemimpinnya, pemimpin partai, ya, atau calon presiden, fanatik kepada yang ini, fanatik kepada yang itu, berpecah belah, saling mengolok-olok, menyematkan panggilan-panggilan yang jelek, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Dan jangan kalian menjelek-jelekkan dengan menyematkan lakop-lakop yang buruk, ya. Dirupakan apa mungkin memang kaum muslimin belum pernah baca atau mungkin baca tapi tidak paham. "Wala tanabazu bil alqab." Jangan kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek, ya. Menyematkan panggilan yang jelek, lakop julukan yang jelek kepada saudaranya kaum muslimin cuma karena beda capek. Waliyadzubillah. Perkara jahiliyah, perkara jahiliyah. Ada pada kaum muslimin dan ini buktinya masih dekat. Masih kita terngiang-ngiang di telinga kita, masih terngiang-ngiang di ingatan kita. Perkara jahiliyah. Para ulil syaitihi atau berfanatik kepada syaitnya. Hadihi min umuril jahiliyah. Ini semua termasuk perkara-perkara jahiliyah. Aman mu'minu fa'innahu yarji'u ilal haqqi mahmadana. Adapun seorang mukmin itu kembali kepada kebenaran, rujuk kepada kebenaran dimanapun kebenaran tersebut berada. Dalam ya. Satu ungkapan dikatakan al-haqqu mawlatul mu'min. Kebenaran adalah barang hilangnya kaum mukmin. Seorang mukmin itu apa barang hilang yang dimaksud? Itu dicari, selalu diinginkan. Dimanapun berada, dia akan menuju ke sana. Jadi seorang mukmin selalu berpegang dengan kebenaran. Ya, bukan berpegang kepada kelompok atau syekh tertentu atau kepada kabilahnya, selalu membela kabilahnya benar atau salah, tetap dibela saja sebenarnya. Kalau yang berhak mengamankan awalan kaulah dan dia menerima kebenaran dari bersama siapapun kebenaran tersebut, dan dia akan tunduk kepada kebenaran tadi. Sawangkan al-haqqu ma'a ra'isihi atau ma'a qabilatihi atau jama'atihi atau ma'a ghairihim min al-muslimin. Sama saja, apakah kebenaran itu ada bersama pemimpinnya atau bersama kabilahnya atau kelompoknya atau bersama dengan yang lainnya, tetap dia cari, tetap dia pegang. Sama saja itu berada di pihaknya, pada kelompoknya, pada pemimpinnya, pada kabilahnya, dan syekhnya, atau ada pada yang lainnya, pada yaitu kabilah yang lainnya misalnya, pada kelompok yang lainnya, ada kebenaran di sana, maka selalu dicari dan selalu dipegang oleh seorang mukmin, dan dia akan rujuk ketika salah. Qala wa bi ihda al-ghazawati tashajara shakhsun min al-ansar ma'a shakhsin min al-muhajirin faqatala ya'ni tadaraba. Ada pada suatu peperangan, dari peperangan-peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari kalangan Ansar yang bertikai dengan seorang dari kalangan Muhajirin, maka mereka pun berkelahi kedua sahabat tersebut. Apabila Muhajirin, maka berkata orang yang termasuk dari kalangan Muhajirin tadi, ya lal Muhajirin, memanggil para Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin. Wa qala al Ansari, dan berkata seorang Ansari tadi, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, memanggil kelompoknya masing-masing, walaupun panggilan yang dikumandangkan adalah panggilan yang syar'i. Muhajirin dan Al-Ansar, kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, terutama wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, orang-orang yang terdahulu dalam keimanan dari kalangan Muhajirin dan Al-Ansar, panggilan syar'i. Namun pada peristiwa ini digunakan untuk kebanggaan yang seharusnya ditinggalkan, kebanggaan terhadap kelompok tertentu. Orang Muhajirin berbangga dengan kelompoknya, orang Ansari berbangga dengan kelompoknya, meminta bantuan kepada kelompoknya masing-masing, dia menimbulkan pertikaian yang lebih besar dan perpecahan. Qala fasami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hal tersebut, pertikaian tadi, kemudian dia beliau bersabda, Abi Ja'wal Jahiliyah, wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah kalian memanggil dengan panggilan jahiliyah? Padahal panggilan apa tadi? Al-Muhajirin, panggilan Al-Ansar. Namun digunakan untuk suatu perkara yang seharusnya yaitu panggilan tersebut tidak digunakan untuknya, yaitu untuk kebanggaan kelompok. untuk berbangga dengan kelompoknya, ya, dan merendahkan kelompok yang lainnya. Apakah dengan panggilan jahiliyah, sedangkan aku ada berada di hadapan kalian, aku berada di antara kalian, itu masih hidup, kalian masih memanggil dengan panggilan-panggilan seperti ini? Ya'uha, tinggalkan perkara ini. Kainaha munfinah, karena semua ini adalah perkara yang jelek. Sangat menjijikan, munfinah, itu busuk. Nadan, padanya ada nadan itu busuk, bau busuk. Ini sebutan Rasulullah SAW kepada perbuatan semacam ini. Maka sungguh kita sangat prihatin terhadap keadaan kaum muslimin pada zaman ini, ya, memanggil dengan panggilan-panggilan kelompoknya, partainya, kabilahnya, desanya, dan yang lain sebagainya, ya, dengan kebanggaan yang tinggi. Ini adalah perkara yang menjijikkan, yang busuk, maka terjadi tinggalkan oleh kaum muslimin. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Syekh Al-Fauzan, fala yajuzu lil insan an yata'assaba li qabilatihi aw yahtami bi qabilatin aw yahtami bi qabilatihi khassatan. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk dia berfanatik kepada kabilahnya atau berbangga dengan kabilahnya. Bal yahtami bil muslimina umuman, bahkan hendaknya dia berbangga dengan kaum muslimin secara umum. Jangan mengkhususkan membanggakan ini bahwasanya dia termasuk kabilah ini dan kabilah itu, namun berbangga bahwasanya dirinya termasuk kaum muslimin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam adda hadhihi ad-da'wa min amri jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap panggilan yang seperti ini termasuk perkara jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yaqulu inisai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jalla wa ala berfirman kepada para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la tazawwajna tazawwuj al-jahiliyyah al-ula, surah Al-Ahzab ayat 33. Dan janganlah kalian bersolek dengan cara bersoleknya kaum jahiliyah yang terdahulu. Ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya yang namanya jahiliyah itu selalu dilihat dalam Al-Qur'an. Tazawwuj al-jahiliyyah, bersoleknya orang jahiliyah pada zaman dahulu, ini adalah perkara kejelekan. Bersolek, ya, di hadapan para lelaki untuk menarik dan memikat perhatian mereka, ini tabarruzul jahiliyah. Cara bersoleknya orang jahiliyah. Dan ini adalah perkara yang jelek. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu tentang kaum munafiqin, dhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah dengan prasangkaan yang tidak benar. Prasangkaannya jahiliyah. Prasangkaan jahiliyah. Surah Al-Imran ayat yang ke-154. Prasangkaan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut prasangkaan jahiliyah. Qala wa yaqulu jalla wa ala izja'al alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Surah Al-Fath ayat yang ke-26. Jika orang-orang yang kafir, ya, menjadikan dalam hati-hati mereka ada kebanggaan dengan kebanggaan jahiliyah. Seluruh perkara jahiliyah adalah perkara yang jelek. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyematkan sebutan jahiliyah tadi menyebut suatu perkara yang jelek kepada perkara tersebut. Ya. Menyematkan sifat yang jelek kepada perkara tersebut. Qala hamiyatul jahiliyah wa tabarrujul jahiliyah wa da'wal jahiliyah wal qawmiyatil arabiyyah wa hukmul jahiliyah. Maka kebanggaan jahiliyah, bersoleknya jahiliyah, panggilan jahiliyah, dan juga qawmiyah arabiyyah, itu apa? Kebanggaan terhadap bangsa Arab, kepada kaum Arab. Wa hukmul jahiliyah, dan juga hukum jahiliyah. Qala ta'ala apa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan atau yang mereka inginkan? Kulluha marfuudhah. Semuanya itu tertolak. Setiap perkara jahiliyah tertolak. Tidak bisa diterima dalam adam islami. Qala nahnu muslimuna a'anzanallahu bin islam. Kita adalah kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan islam. Sama qala amirul mu'minin, sebagaimana yang dikatakan oleh amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Nahnu ummatun a'anzanallahu bin islam. Fama'ma ibadawayna al-izzata bi'ghairihi azallanallah. Kita adalah suatu umat yang Allah muliakan dengan kita dengan Islam. Kemuliaan kita adalah dengan Islam. Maka ketika kita mencari kemuliaan pada yang selainnya, ingin mencari kemuliaan pada perkara-perkara selain Islam, ajaran-ajaran selain ajaran Islam, pemikiran-pemikiran selain pemikiran Islam yang bertentangan dengan Islam, adalah Allah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Kemuliaan kita adalah dikarenakan Islam. Kita menjadi umat yang terhormat, yang berwibawa adalah karena Islam. Kapan kita menjadi umat yang terhina di muka bumi ini? Ketika kita mencari-cari pegangan hidup, pedoman pada selain agama Islam, pada selain pemikiran-pemikiran atau wahyu Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemikiran-pemikiran di luar syariat Islam. Qala fal izzatu innama hiya bil Islam. Maka kemuliaan hanyalah dengan berpegang kepada Islam. Rasul al-Munafiqun ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi al-izzatu wa li rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Dan hanya bagi Allah kemuliaan, juga bagi rasulnya, juga bagi kaum muslimin. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Kemuliaanlah di tangan Allah, diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan tersebut kepada kaum muslimin ketika mereka mau berpegang dengan Islam. Qala fa'izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Maka kemuliaan itu adalah bagi Allah dan bagi rasulnya dan juga bagi kaum mu'minin. Baik. Masih lanjutan pembahasan mengenai perkara kelima ini, insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.